Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri. Amin. Ngantuk punya. Rabbi shrahli sadri. Wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim. Ashabul fadilah mukarramun. Para sepuh, para kiai, para ustaz. Wabil khusus guru kita tercinta Buya Yahya, yang semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, sehat wal afiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta pengurusnya, Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Tahun Baru Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga Allah memanjangkan umur kita semua dalam ketaatan, sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama memberikan di tahun baru Islam. Kita mohon ibu, dengan barokah majelis yang mulia semacam ini, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing jalan hidup kita. Allah bimbing jalan hidup kita. Allah kasihi, Allah sayangi kita. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah, hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang gemar untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat bu? Alhamdulillah. Ini nikmat besar ibu. Allah menggerakkan mata hati kita duduk di tempat yang mulia ini untuk sama-sama memperingati tahun baru Islam. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama, syukuri, alhamdulillah. Tidak semua orang digerakkan hatinya mau ngaji ke tempat yang mulia ini. Tidak semua orang digerakkan hatinya untuk memperingati tahun baru Islam. Paling kebanyakan memperingati tahun baru Masehi. Mau nanya ibu, kalau tahun baru Masehi ramai enggak di sini? Ramean mana tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi? Masya Allah, jujur ibu. Bo. Padahal tahun baru Islam, umat Islam wajib memperingati tahun baru Islam. Wajib mengenal yang namanya tahun baru. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengukuhkan tahun baru Islam dalam rangka Khaliful Yahud wan Nasara, biar berbeda dengan orang Yahudi dan dengan orang Nas. Cuma anehnya kita ini orang Islam lebih senang memperingati tahun baru Masehi daripada tahun baru. Kadang-kadang punten sambil niup trompet preh. Ada enggak di sini? Enggak ada lagi pada ngaji. Wow. Khawatir ada kemunafikan dalam hati kita. Kita label Islam kayak bukan Islam. Bahkan disebutkan, mudah-mudahan kita bukan termasuk. Di dalam Al-Quran disebutkan, orang-orang munafik. Wa minan nasi, dan sebagian manusia. Mayakulu, ada yang mengatakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhirat. Wa mahum bimu'minin, padahal mereka bukan orang yang beriman. Ada sekelompok manusia di zaman Nabi, mereka ngaku iman kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, tapi mereka bukan orang yang beriman, mereka orang munafik. Bahkan orang munafik di zaman Nabi izin kepada Rasulullah bikin masjid atas nama umat Islam. Tapi setelah jadi masjid, bukan syiar Islam, tapi mencaci maki para sahabat, mencaci maki Rasulullah, sehingga turun wahyu dihancurkan masjid itu, disebut masjid Dirar, masjid yang mengganggu, dihancurkan oleh Rasul. Jadi zaman orang munafik di zaman Nabi ada. Setiap masa orang munafik ada, Bu. Khawatir kita ini ada kemunafikan di dalam hati kita. Kita label Islam, waktu Islam, KTP Islam, tapi kayak bukan Islam. Ada anak kita ikut-ikutan tahun baru Masehi mengikuti budayanya orang Yahudi, orang Nasrani, ibu-ibu bangga. Kadang-kadang anaknya nyium trompet bangga. Nih anakku saya kasih 5.000 untuk beli trompet. Ada enggak di sini? Enggak ada, dah. Ngaji soalnya. Cuma kadang-kadang yang aneh lagi nenek-nenek. Ditanya, Nek mau kemana Nek? Bonceng sama anaknya. Mau ikutan tahun baru Masehi. Bu, ada enggak di sini? Harus ada kecemburuan, Bu. Kita umat Islam harus punya rasa cemburu. Kenapa Sayyidina Umar mengukuhkan tahun baru Islam? Dalam rangka Khaliful Yahud wa Nasoro, biar berbeda dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Makanya punten ya, alhamdulillah yang pertama syukuran. Ibu bisa merayakan tahun baru Islam, alhamdulillah. Saya mau nanya dulu sebelum jabat bahas yang lain. Ini bulan apa, Bu? Bulan Muharram. Habis Muharram, alhamdulillah. Masya Allah, lupa semua. Saya mau nanya, habis Januari, Februari. Habis Februari, Maret. Habis Maret, tuh apa aneh. Habis Muharram, apa? Alhamdulillah. Habis Safar, alhamdulillah. Ya Allah, bisanya alhamdulillah. Padahal ibu ini orang Islam. Kenapa kita ini tidak mengenal tahun baru sendiri? Tidak mengenal bulan sendiri? Aneh, Bu. Karena kita diajarkan dari kecil sampai besar, itu diajarkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Jun. Apalagi pegawai negeri hafal tanggal muda, Bu, ya. Ada enggak pegawai negeri di sini? Hafal enggak, Bu? Hafal banget, kata ibunya. Alhamdulillah. Jadi khawatir, Bu. Ada kemunafikan dalam hati kita. Kita label Islam, tapi kayak bukan orang Islam. Anak kita memperingati tahun baru Masehi, nunggu sampai jam 12 malam. Bu Hajahnya yang sering pengajian gak mau negur, gak mau ngingetin, malahan didukung. Nah, ini ongkosnya sana jalan-jalan untuk beli trompet. Ada enggak di sini? Enggak ada lagi pada ngaji, sepakat, alhamdulillah. Jadi ingat, Bu, yang pertama syukuri, alhamdulillah, Bu. Kemudian yang kedua, saya mau nanya, ini bulan Muharram, amalan bulan Muharram apa, Bu? Ngurum? Masa ngumpi ibu ikutan saja, Bu. Amalan bulan Muharram perbanyak puasa, terutama tanggal 10 Muharram. 10 Muharram, biasa kita sebut puasa Asyura, Bu, ya. Ketika ibu puasa di bulan Muharram tanggal 10 punten Bu. Kalau bisa jangan tanggal 10-nya saja. Ditambahi sebelumnya atau sesudahnya Bu. Karena orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga puasa pada tanggal 10. Makanya diajarkan oleh Rasulullah puasa satu hari sebelumnya ditambahi atau sesudahnya satu hari. Jadi berarti tanggal 9 dengan tanggal 10 atau 10 dengan 11. Syukur-syukur 9, 10. Syukur-syukur sebulan pen. Alhamdulillah. Bohong. Ada enggak yang sebulan penuh? Ada Bu ya? Wah Ustadz bid'ah sebulan penuh. Siapa yang mengatakan bid'ah Bu? Hukum puasa itu kapanpun boleh. Kecuali 5 hari. Yang diharamkan berpuasa cuma 5 hari. 3 hari tasrik dengan ditambah 2 hari. Selain 5 hari ini boleh berpuasa. Tapi ingat Bu, punten, kalau mau puasa izin sama suami boleh. Kadang-kadang ibu ada puasa pakai hawa nafsu. Setelah puasa, mohon maaf majelis mulia Bu. Suaminya megang tangan. Akhirnya ibu jawab, mohon maaf sedang puasa. Ada enggak di sini? Ada enggak di sini? Enggak ada lagi pada? Alhamdulillah sepakat. Kadang ada Bu. Ibadah tapi hawa nafsu. Ibu melaksanakan puasa Muharram, tak tahunya suami megang tangan, punten majelis mulia. Saat itu ibu batalin puasanya. Melayani suami lebih wajib daripada puasa sun. Jangan mengatakan, mohon maaf mas, saya sedang puasa Muharram. Ada enggak di sini? Enggak ada lagi pada haji, alhamdulillah. Makanya ibu kalau mau puasa malam harinya izin dulu sama suami. Ya Bu ya. Kalau suami ngizinin alhamdulillah laksanakan. Kalau suami jangan, sudah ibu laksanakan perintah suami. Jangan sampai mohon maaf ibadah kita pakai hawa nafsu Bu. Ya. Paham Bu? Kemudian ibu perbanyak puasa, terutama 10 Muharram Bu ya, ditambahi 9 dengan 10 atau 10 dengan 11. Syukur-syukur 9, 10, 11, alhamdulillah. Kemudian Bu, yang ketiga. Di tahun baru ini Bu, ibu harus sadar. Tambah tahun, tambah umur. Tambah umur, tambah dekat dengan kematian. Bu. Tambah tahun, tambah umur, tambah umur, tambah dekat dengan kematian. Ketika memperingati tahun baru Islam, coba kita tafakur merenung. Tahun kemarin, selama 1 tahun kita ngapain, Bu? Tahun kemarin, ya Allah. Selama 1 tahun pengabdian saya ke suami kurang atau lebih? Ngabdi kepada suami secara benar atau gelendeng? Bu, ake gelendengnya toh banyak ngabdinya. Alhamdulillah jujur. Kadang-kadang ibu banyak gelendeng. Terutama mohon maaf nyuci baju. Nyuci baju sambil gelendeng dibanting-banting. Kadang-kadang digecek-gecek Bu ya. Punten. Walaupun ibu pekerjaan dunia diniati untuk mencari ridho suami. Kalau dapat ridho suami, mendapatkan ridho Allah. Yakini. Jadi ketika ibu walaupun pekerjaan dunia menjadi pahala akhirat kalau niatnya untuk akhirat. Jadi punten Bu dulu. Kita introspeksi diri di tahun yang baru ini. Ya Allah, tahun kemarin selama 1 tahun saya sering berani sama suami, ya Allah. Nyuci baju saja sambil digelendengi. Kadang-kadang. Kalau di sini ada enggak? Ada. Enggak ada lagi pada? Ada. Alhamdulillah kompak. Tapi kita tafakur merenung. Ya Allah, Tahun kemarin saya itu ibadah puasa cuma wajibnya saja. Sedangkan ibadah sholat saya kurang, ya Allah. Lebih banyak nonton TV atau lebih banyak ngajinya, Bu? Alhamdulillah jujur, Bu. Bu, selama satu tahun lebih banyak nonton TV atau lebih banyak ngajinya? Bohong, ngaji. Banyak nonton? Cuma yang aneh, nenek-nenek sudah tua, dari pagi, siang sampai sore nonton TV. Jadi di tahun yang baru ini, mohon maaf, introspeksi dirimu. Merenung, tafakur, selama satu tahun ibadah kita ini sudah banyak belum? Antara ibadah dengan dunia lebih banyakkan mana, Bu? Antara ibadah dengan cari dunia lebih banyakkan mana? Berpikir, tafakur, merenung. Ya Allah, tambah umur. Tambah umur, tambah dekat dengan kematian, ya Allah. Bisa jadi nanti malam mati, ya Allah. Amin. Bu, bisa jadi besok mati, amin. Bu, gak ada yang amin. Bisa jadi pulang pengajian mati, amin. Ya Allah, gak ada yang bilang amin. Walaupun ibu tidak bilang amin, kalaupun malaikat Israel datang, pasti datang, amin. Alhamdulillah. Berarti siap mati kabe. Jadi yang kita takutkan, Bu, bukan masalah matinya. Sering kita sampaikan ke tempat yang lain, Bu, yang kita takutkan bukan masalah matinya, karena semua orang bakal mati. Yang kita takutkan meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khatimah atau sul khatimah. Makanya di tahun yang baru ini introspeksi diri, ya Allah, selama satu tahun ibadah kita seberapa? Di tahun yang baru ini saya janji, ya Allah, tahun depan insya Allah ibadah saya tambah naik. Mungkin tahun kemarin cuma saya puasa wajib, tahun depan, tahun sekarang saya mau nambah puasa sunnah ayyamul bid, 3 hari selama sebulan, 13, 14, 5. Setelah satu tahun ketemu Muharram lagi, alhamdulillah, ya Allah, saya sudah melaksanakan puasa sunnah ayyamul bid. Tahun depan saya mau naik lagi puasa sunnah Senin Kemis. Ayyamul bid jalan ditambah Senin. Alhamdulillah, sudah satu tahun ningkat lagi. Ya Allah, sudah ayyamul bid, sudah Senin Kemis, saya mau nambah puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu ahabus siyam, sebagus-bagusnya puasa, puasa Nabi Dawud. Jadi unten, tambah tahun, tambah introspeksi diri. Insya Allah, terutama umur, Bu, ya. Di tahun yang baru ini, mudah-mudahan, Bu, dorongan untuk berbuat baik kita tambah banyak, amin. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid, tadi pengarang wirid namanya Rotibul Haddad, berkesan dalam pasal yang pertama, i'lam, ketahuilah, anda awwala tariq, mula-mula jalan menuju jalan Allah, ba'isun kawiyun, harus kuat ba'isnya. Ba'is itu dorongan untuk berbuat baik. Sesungguhnya pertama kali jalan menuju Allah, kalau ibu ingin dekat dengan Allah, harus kuat ba'is. Ba'is itu dorongan untuk berbuat baik. Dalam diri orang ada, yang diletakkan fi qalbil abdi, di dalam hatinya seorang hamba. Jadi walaupun penjahat, perampok, pasti ada namanya ba'is, dorongan untuk berbuat baik. Pingin sholat, alhamdulillah. Pingin ngaji, alhamdulillah. Pingin puasa, alhamdulillah. Pingin ngerumpi, masya Allah, alhamdulillah. Innali. Jadi ada dalam diri orang itu dorongan untuk berbuat baik. Walaupun penjahat, perampok ada. Cuma ada yang menyambut dan ada yang tidak. Ketika ibu ada kerentekan hati, pengen ibadah puasa Muharram, laksanakan. Itu alamil hidayah, tanda-tanda hidayah dari Allah Subhanahu. Ketika ibu ada dorongan untuk berbuat baik, pengen sedekah, laksanakan. Sambut itu, alhamdulillah. Ketika ibu pengen ngaji, dorongan untuk berbuat baik, sambut, alhamdulillah. Berangkat ngaji. Itu baisku, dorongan untuk berbuat baik. Tanda-tanda hidayahku ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu baisnya sudah kuat, di dalam hatinya dorongan untuk berbuat baiknya sudah kuat, kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, wa alal iradi anid dunya, berpaling dari yang namanya dunia. Berpaling dari yang namanya dunia ini bukan cuma duit, Bu. Bukan cuma harta. Selain Allah itu maknanya dunia. Contoh, nonton TV dunia enggak? Dunia. Ibu ngaji menuju Allah, pasti ada dunia. Hawa nafsu pengen nonton, enak ngaji atau enak nonton TV? Bohong. Enak ngaji atau enak nonton TV? Bohong. Buktinya yang ngajinya sedikit, yang nonton TV-nya, berarti enak mana? Enak nonton TV. Hawa nafsu mengatakan enak nonton TV, tapi iman mengatakan enak ngaji. Ini majelis mulia, majelisnya Rasulullah. Bukan cuma manusia yang hadir, para malaikat juga hadir. Kita butuh doanya para malaikat. Jadi bukan masalah enak gak enak gue. Kadang-kadang kalau ustaznya gak enak, digelendengin. Ustaznya belenakan, gak bisa ngebodor, Bu ya. Saya bukan bodor, Bu. Kalau mau cari bodor, panggil sekalian, Bu. Ibu seneng bodor atau seneng kiai? Nanti digelendengin gak pulang ngaji sekarang. Pulang ke rumah, ustaznya belenakan, gak bisa ngebodor, Bu. Sudah ngaji. Kalau ibu sudah dorongan untuk berbuat baiknya sudah kuat, berbalik dari yang mendunia. Dunia itu selain Allah, maknanya dunia. Nonton TV dunia, saya mau ngaji. Kalau ibu dorongan untuk berbuat baiknya kurang kuat, dunia terkalahkan. Gak usah nonton TV. Sekarang jadwalnya ngaji tahun baru Islam. Alhamdulillah ibu baisnya kuat datang ke sini. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi, Bu. Kalau ibu dorongan untuk berbuat baiknya kurang, berpaling dari yang dunia. Ada dunia namanya ngantuk. Ngantuk itu namanya dunia. Enak ngantuk atau enak ngaji? Bohong lagi. Enak kan ngantuk? Kalau jujur enak ngantuk atau enak ngaji? Sudah ngaji sama nenek-nenek pelan-pelan saja. Enak ngantuk, enak haji, Bu. Wah, buktinya banyak yang ngantuk. Berarti enakan ngantuk. Ngantuk itu dunia. Hawa nafsu mengatakan, malam ini enak ngantuk. Tapi iman mengatakan, saya mau ngaji. Mau menghadap kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau dorongan untuk berbuat baiknya, baiknya kuat, insya Allah dunia terkalahkan. Syukur-syukur ngantuk sambil ngaji. Enak gak ngantuk sambil ngaji? Enak ngantuk tidur sambil ngaji. Ngantuknya enak, tidur ngajinya juga dapat pahala. Tapi punten, Bu, kalau ayam ngantuk diapain? Oh, bisa boleh bapak yang ngomong, bukan saya. Bukan ibu bapak yang ngomong. Jadi kalau ibu sudah baik, dorongan untuk berbuat baiknya sudah kuat, berpaling dari yang lain dunia. Apalagi malam hari ini sinetronnya enak enggak, Bu? Enak. Sinetron apa malam ini? Oh, hafal bapaknya. Bu. Jadi malam ini banyak dunia, nonton sinetron dunia. Tapi kalau dorongan untuk berbuat baiknya ibu kuat, kalahkan semua sinetron, kalah, lebih baik ngaji, pengen dapat ridho Allah Subhanahu. Bukan cuma berpaling dari dunia, wa ammal khalqu mashghuluna bihi, dan dari kesibukan makhluk, min amaratiha, dari pembangunnya, wa jam'iha, dan mengumpulkannya, wa tamattu'i bi syahawatiha, dan bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Orang yang kuat baisnya nanti berpaling dari yang namanya bersenang-senang dengan kenikmatan dunia, dikurangi kenikmatan dunia, lebih banyak menghadap sama Allah. Apalagi nenek-nenek. Cuma yang anehnya Bu Unten, sudah nenek harusnya tambah dekat dengan Allah, dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, malahan dari pagi, siang sampai sore nonton TV. Ada enggak di sini? Enggak ada, Pak. Lagi pada ngaji, alhamdulillah. Jadi banyak nenek-nenek. Harusnya nenek-nenek itu berpaling dari kenikmatan dunia. Karena yang namanya nenek itu dekat dengan kematian, Nek. Bisa jadi nanti malam mati, bisa jadi besok mati, bisa jadi pulang pengajian mati. Amin. Amin. Nenek jangan takut, Nek. Ustadz kok nakut-nakuti mati terus sih? Bukan, Nek. Bahkan kata Nabi, orang yang paling cerdas di antara umatku adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan hidup setelah Kalau nenek selalu ingat mati, orang cerdas. Nek, tambah tua tambah dekat dengan kematian, kurangi kenikmatan dunia, nonton TV kurangi, Nek. Megang duit kurangi, kadang-kadang sudah tua, sudah sepuh, masih megang 100 ribu, 100 ribu, 200 ribu, 300, ada nggak di sini? Nggak ada lagi pada? Masya Allah, kompak dari awal. Jadi kalau sudah tua, punten, Nek, kurangi kenikmatan dunia, nggak usah megang duit, lebih baik nenek megang tasbih, berbanyak wirid, berbanyak sholawat, berbanyak istighfar, Bu. Jemput kematian. Mungkin nenek paling banyak makan cuma satu piring, Nek. Mungkin anak nenek yang insya Allah yang nyediakan makan. Nggak usah mikirin dunia. Sudah anak cucu saja gantian. Nenek tinggal ibadah kepada Allah Subhanahu. Cuma kadang-kadang nenek sudah tua masih senang memilih dunia. Senang dengan kenikmatan dunia. Coba saya mau nanya. Kalau anak nenek dikasih duit, nenek dikasih duit 100 ribu. Disuruh, Nek, malam ini jalan-jalan ke mall ya. Nah, pas malam ini ada pengajian. Nenek milihnya jalan-jalan 100 ribu atau pengajian? Wah, gak yakin. Nek, anak nenek ngasih duit 100 ribu. Disuruh jalan pas berbenturan dengan pengajian malam tahun baru. Yang dipilih ngaji atau jalan-jalan? Yang dipilih mana, Nek? Pengajian dulu, alhamdulillah. Jadi punten, Nek, kurangi bersenang-senang dengan dunia, perbanyak ibadah sama Allah, jemput kematian. Mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Paham, Bu? Kemudian wahadal ba'is, dan ba'is ini kata Al-Habib Abdullah bin Alamil Haddad, min junudillahi, termasuk pasukan-pasukan Allah al-batina yang batin. Ba'is ini, dorongan untuk yang berbuat baik ini, termasuk pasukan Allah yang batin. Wa huwa min nafahatil inayah. Ini termasuk nafahat, pemberian, pertolongan dari Allah Subhanahu. Tidak semua orang digerakkan hatinya untuk berbuat baik. Tidak semua orang digerakkan hatinya mau ngaji. Tidak semua orang digerakkan hatinya mau ibadah, mau sedekah. Ini adalah pemberian dari Allah. Syukuri, alhamdulillah. Kemudian, Bu, ada pesan terakhir, Bu, dari Ibnu Athaillah Sakandari. Saya paling senang hikmah yang ini. Kebetulan guru kita menjelaskan, Bu, ya, waktu dia takwa. Cuma saya penyambung lisan saja, Bu, ya. Ada pesan dari Ibnu Athaillah Sakandari. Yang pertama, kaifa yusyriku qalbun? Kaifa, bagaimana yusyriku akan menyala qalbun, hati? Suharul akwani, gambaran dunia. Akwan itu selain Allah. Kalau selain Allah itu maknanya dul. Muntabi'atun, menyatu, nempel, fimir atihi, di dalam cermin hatinya. Kaifa yusyriku qalbun? Bagaimana hati ini akan menyala? Bagaimana hati ini mudah menerima iman, hidayah, bimbingan orang lain, sementara hati ini masih diliputi dengan yang namanya cinta dun? Ibu senang mobil enggak? Alhamdulillah normal. Ibu senang rumah enggak? Ibu senang kalung enggak? Gelang gede? Alhamdulillah masih normal. Jadi bukan tidak boleh cinta punya dunia. Nenek boleh punya mobil, punya rumah, punya kalung, punya tanah banyak. Tapi ingat deh, jangan sampai dunia di hati, tapi dunia di tangan. Jangan sampai kita diatur yang namanya dunia. Kadang-kadang punten, nenek lebih seneng mengumpulkan tanah, beli tanah sana sini, sana sini. Padahal kalau nenek mati, tanah itu buat siapa? Anak. Alhamdulillah sepakat punya. Ibu ngumpulin mobil begitu banyak, 1, 2 di. Kalau ibu mati, mobil buat siapa? Anak lagi punya. Ibu bikin rumah gede. Kalau ibu mati, rumah buat siapa? Buat ibunya yang mana? Tuh pertanyaan besar itu. Yang buat ibu itu tanah begitu banyak ibu sedekahkan buat pesantren, buat madrasah, buat masjid, buat musola. Ketika tanah itu digunakan untuk ibadah, walaupun ibu sudah meninggal dunia, tanah itu bakal ngalir ke ibu. Pahala yang ngalir kepada ibu. Allahumma amin ya rabbal. Ada lagi nenek-nenek lebih senang mengumpulkan duit di bank sampai tabungannya miliaran. Kalau ibu mati, duitnya buat siapa? Anak lagi. Buat ibunya yang mana? Bu, duit yang kita sedekahkan ini buat kita. Ketika ada duit 20 ribu, ibu sedekah 5 ribu, sisanya berapa? 15 ribu. Duitnya ibu yang 15 ribu atau yang 5 ribu yang disedekahkan? 5 ribu, alhamdulillah, paham. Yang ibu sedekahkan itu duitnya ibu, bakal dibawa di akhirat. Tapi yang 15 ribu bukan duitnya ibu, duitnya ahli waris ibu, buat anaknya ibu. Kadang-kadang duitnya maling digondol. Maling ada enggak? Yang dicuri ada enggak? Cuma kadang-kadang kalau sedekah pilih-pilih bu ya. Di kantong 100 ribu, satunya lagi 10. Mana ibu sedekahnya 100 dan 10? Alhamdulillah jujur semua. Kadang-kadang yang 10 dipilih lagi, mana yang paling jelek? Orang paling pelit punya. Padahal ibu yang sedekahkan itu duit buat ibu, bukan untuk orang lain. Ketika ibu meninggal dunia, duit di tabungan begitu banyak bukan buat ibu, itu untuk ahli waris ibu. Bisa jadi digondong maling, dicuri sama. Jadi ibu yang sedekah itu dibagikan. Jadi tolong, ibu boleh punya dunia, tapi jangan di hati, jangan diatur dari dunia. Waya ngaji ya ngaji, waya sholat ya sholat, waya kerja ya ker. Jangan sampai punten bu, kita siang malam suruh cari kerja terus, lupa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bu, makanya doa kelasakan dari subhanallah, paling nikmat ini baca kitab ini bu ya, hikam masya Allah. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimana hati ini akan menyala, bagaimana hati ini akan mudah menerima iman, hidayah, bimbingan orang lain, sementara hati ini masih diliputi dengan cinta dun. Tidak akan mungkin kalau hati kita masih dekat dengan dunia. Dunia sampingkan, Kalaupun ibu malam hari ini hatinya terikat dunia, tidak akan mungkin bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Makanya punten, dunia kesampingkan. Bukan tidak boleh punya dunia. Boleh punya dunia, boleh jadi orang kaya. Tapi ingat, jangan sampai kita diatur sama yang namanya dunia. Kita dunia dijadikan ladang menuju akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Paham bu? Yang kedua bu, amkai fayar halu. Bagaimana seseorang bisa menuju ilallahi, kepada Allah? Wahua, sementara orang tersebut muka balut masih terikat bisyahawati dengan sahwatnya. Bagaimana seseorang bisa menuju Allah kalau masih terikat dengan syahwat awan nafsu? Saya mau nanya, ibu ngaji ini menuju Allah lah? Menuju Allah. Ada syahwat awan nafsu, ngantuk, tidur. Tidak akan mungkin ibu bisa menuju Allah kalau masih terikat dengan syahwat awan nafsu. Kesampingkan dulu syahwat awan nafsu, tidur nanti saya mau ngaji. Sampingkan dulu syahwat awan nafsu. Kadang-kadang ada syahwat yang paling ngeri biasanya ibu-ibu. Jalan. Mau tahun baru Islam, ada syahwat awan nafsu. Jangan ngaji, enakan jalan. Setan yang goda. Jadi milihnya ngaji atau jalan-jalan? Alhamdulillah, bagus bu ya, milih ngaji. Kalau ibu milih jalan-jalan, beri terikat dengan syahwat awan nafsu. Tidak akan mungkin ibu bisa menuju Allah kalau masih terikat dengan syahwat awan nafsu. Tidak akan mungkin. Sama, ibu kalau malam hari sering bangun tidur enggak? Bangun tidur ngapain? Masuk kencing. Ngapain? Bangun malam. Kencing dulu enggak apa-apa, kemudian ambil air wudu, kemudian cuma mau menuju Allah ada hawa nafsu. Kadang-kadang bantalnya enak bu ya, enak nggak bantalnya? Enak bangun malam atau enak tidur di bantal? Bohong. Buktinya kalau malam lelap bu ya, apalagi mohon maaf majelis mulia, di sampingnya masih ada suami, ngeganggu suami itu bu ya. Ngeganggu menuju Allah. Ustadz gimana? Diganggu suami terus katanya. Ibu izin, mas punten, saya mau menuju Allah, mau sholat. Yuk ikut sholat bareng. Alhamdulillah. Ibu sering bangunin suami enggak? Bu, kalau malam sering bangunin suami enggak? Maksudnya disuruh sholat, sering enggak? Alhamdulillah. Bangunin bu ya, wanita soleha bu. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, amkai fayat ma'u. Bagaimana seseorang berkeinginan ayat khula untuk memasuki hadratallahi, kehadirat Allah, hadir dengan Allah, khusyuk dengan Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Wahuwa lam yatatohar, sementara orang tersebut belum mensucikan diri, min janabati khofalatihi, dari hadas kelalaian. Tidak akan mungkin ibu bisa menghadap kepada Allah, hadir dengan Allah, khusyuk dengan Allah, masih belum mensucikan diri dari hadas kelalaian. Lalai itu dimakan seperti hadas. Bu, kalau ibu ingin hadir dengan Allah, khusyuk dengan Allah, mendapatkan kehadiran Allah, harus mensucikan diri dari namanya hadas kelalaian. Ustadz, kadang namanya manusia sering lupa bu ya, lalai, namanya juga manusia. Tapi di saat ibu lupa, lalai, langsung mencucikan diri, ingat sama Allah, baru bisa menghadap sama Allah. Tidak mungkin ibu menghadap sama Allah kalau hati masih terikat dengan lalai. Contoh, ada enggak ibu-ibu hatinya, ibunya hatinya wirid, mulutnya hatinya wirid, mulutnya ngerung? Ada enggak ibu mulut ngerumpi, hatinya wirid? Ada enggak? Allah, Allah, sambil ngerumpi, ada enggak? Enggak bisa. Makanya ibu tidak akan bisa masuk ke hadirat Allah yang sangat suci bersih kalau masih terikat dengan lalai. Kalau belum mencucikan diri dari namanya hadas kelalaian. Bahkan kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau ada manusia orang muslim berbuat maksiat itu ada dua kemungkinan. Kalau ada manusia orang mukmin berbuat maksiat ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia yakin Allah tidak melihat, Bu. Kalau orang tersebut yakin Allah tidak ada, tidak melihat, hukumnya kafir, keluar dari agama Islam. Kalau ibu lagi ngerumpi, yakin dari hati Allah tidak melihat, hati-hati. Sedangkan dalam akidah Allah melihat kita enggak? Melihat. Allah melihat kita, tapi di saat ibu berbuat maksiat meyakini Allah tidak melihat, kafir, keluar dari agama Islam. Kemungkinan yang kedua, kalau ada orang muslim, orang mukmin berbuat maksiat meyakini Allah melihat, kurang ajar. Ibu lagi ngerumpi, yakin Allah melihat, kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Makanya di saat seperti itu, ibu kalau sedang berbuat maksiat, lagi ngerumpi, ada namanya sifat goblok, sifat lalai. Kalau sudah lalai, tidak akan mungkin bisa masuk hadirat Allah. Sucikan dulu, ingat sama Allah. Astagfirullahaladzim, saya ngerumpi. Bu, paham bu. Jadi ingat bu, walaupun manusia memang tidak luput dari salah dan dosa. Kalau ibu ingin menghadir dengan Allah, khusyuk dengan Allah, sucikan diri dari nama hadas kelalaian, langsung tobat ya bu ya, insya Allah. Paham bu? Kemudian yang terakhir kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, am kaifa, bagaimana seseorang bisa mendapatkan asrar, daqaiqul asrar, sir asrar itu rahasia, senang ibadah, benci maksiat, itu namanya asrar. Wahuwa lam yatub, sementara dia belum bertobat, min hafawatihi, dari kesalahannya. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan asrar, sir, rahasia keistimewaan dari Allah? Senang ibadah, benci dengan maksiat. Kalau orang tersebut belum bertobat dari kesalahan, tidak akan mungkin. Kalau ibu ingin mendapatkan sir, asrar, rahasia keistimewaan dari Allah, senang ibadah. Kalau ibu ingin merasakan senangnya ibadah, benci dengan maksiat, harus perbanyak taubat. Arju'u ilallah, kembali nih Gusti Allah. Fafiru ilallah, balik nih Gusti Allah. Jadi ingat bu, kita banyak taubat di tahun baru ini. Yuk kita banyak taubat, arju'u ilallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan sir asrar, pemberian dari Allah, senang ibadah, benci maksiat. Allahumma amin ya rabbal. Yuk kita baca istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Perbanyak istighfarmu ya, karena kita pasti mati di tahun yang baru ini. Ingat kematianmu. kalau ibu sudah mati, bu, punten. Nanti ruh dilepas. Sedangkan ruh lepas dari jasad ini ngeri. Saya pernah melihat, bu, sering kita sampaikan ke tempat yang lain. Ini untuk penyemangat kita selalu ingat sama Allah. Saya pernah melihat ada orang mau meninggal dunia. Di depan mata saya ada yang mengatakan adis, adis. Panas, panas. Sakitnya luar biasa. Sedangkan kematian itu ngeri. Bahkan Rasulullah menggambarkan orang yang mau meninggal dunia ini seperti orang dicabik-cabik pakai pedang, sakitnya luar biasa. Sedangkan ruh ini sudah berapa tahun nempel dalam tubuh kita. Dari mulai 4 bulan dalam kandungan, nempel dalam tubuh. Kalau usia ibu 60 tahun, berapa tahun nempel dalam tubuh? Coba gambarkan, ketika ibu kena hansaplas, kena pisau dikasih hansaplas. Selama 3 hari tarik, aduh sakitnya. Aduh sakitnya. Sakit, apalagi ruh. Berapa tahun nempel di dalam tubuh? Ketika malaikat Israel mau mencabut nyawa kita, ditarik. Aduh sakit gak? Aduh sakit gak? Sakitnya luar biasa. Makanya Rasulullah menggambarkan orang yang mau meninggal dunia seperti orang dicabik-cabik pakai pedang, sakitnya luar biasa. Makanya siap-siap, apalagi yang nenek-nenek. Nek, tambah nenek bukan tambah ngaji, tambah ganjel. Ada nggak di sini? Nggak ada lagi pada. Sedangkan setelah ruh lepas, bu, kalau nenek sudah ruh lepas, nanti nenek dimandikan, nek. Setelah dimandikan dikafani, setelah dikafani disolatkan, setelah disolatkan dimasukkan ke keran, nggak dikasih minyak wangi, enak nggak, nek? Enak, ada yang mandikan, ada yang ngasih baju, dikasih minyak. Bukan cuma itu, digotong oleh orang empat. Enak enggak, Nek? Enak digotong oleh orang empat. Diiring oleh orang banyak sambil nyebut. Tadi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diiring. Setelah diiring oleh orang banyak, dimasukkan ke lubang 2 meter. Sempit, gelap, tidak ada siapa yang menemani kecuali amal kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini. Ketika nenek dimasukkan ke lubang 2 meter, diuruk pakai tanah. Diuruk pakai, setelah diuruk pakai tanah, orang pada pulang, siapa yang datang, Nek? Enak aja malaikat, belum. Belum malaikat yang datang amal soleh kita. Kalau nenek rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, rajin sodako, menjelma sebagai manusia. Ketika malaikat datang menanyai, merobuka siapa Tuhanmu? Kita dibantu oleh amal soleh kita. Karena banyak amal soleh di alamku menjelma sebagai manusia. Tapi kalau amal kita jelek, Nek, meninggalkan sholat, menjelma sebagai ular, berzina, menjelma sebagai kalajengking, sebelum malaikat datang, disiksa oleh amal jelek kita. Naudzubillah, Nek. Makanya Rasulullah menggambarkan, kubur itu rumah yang pertama untuk akhirat. Fa inna jaminhu, jika selamat dari kubur, fama ba'dahu aisaro, sesudahnya lebih mudah. Kubur ini rumah yang pertama untuk akhirat. Kalau ibu bakal selamat di kubur, nanti sananya lebih mudah. Allahumma amin ya rabbal. Makanya apakah dapat nikmat kubur atau siksa kubur tergantung amal soleh kita. Ini pengajian seperti ini, amal soleh ini mudah-mudahan dicatat sebagai nikmat untuk amal soleh di alam kubur. Allahumma amin ya rabbal. Kemudian timbul pertanyaan, orang sudah meninggal dunia, bu, ya. Orang di alam kubur nunggu sampai hari kiamat. Makanya nenek punten kalau lewat kuburan jangan lupa mengucapkan salam. Jangan lupa mengucapkan. Ada enggak kuburan diinjek-injek di sini? Diduduki ada enggak? kadang-kadang di bawahnya kuburan, di atasnya main voli. Bukan di sini, di Cirebon ada. Di sini ada nggak? Oh, berarti komplit, ada sama Bu ya. Cirebon dengan Indramayu sama berarti. Ibu kalau lewat kuburan mengucapkan salam, timbul pertanyaanmu. Ketika ibu ucapkan salam kepada orang di alam kubur, mereka menjawab salam kita tidak, Bu? Bu, menjawablah. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, mereka menjawab salam kita, akan tetapi dia diucapkan. Coba seandainya diucapkan, ibu lewat kuburan, assalamualaikum, di bawah pohon gede, waalaikumsalam. Kabur enggak, Bu? Tapi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, mereka ngejawab salam kita. Makanya Rasulullah menganjurkan lewat kuburan ngucapkan salam. Cuma kadang-kadang ibu ketakutan kalau ke kuburan ada jin, ada setan. Soal acara TV-nya setan semua. Setan. Akhirnya ibu kalau lewat kuburan pada takut sama. Padahal setannya masuk ke dalam hati ibu semua itu. Bu, kadang ada keyakinan, mohon maaf, gentayangan. Ada enggak gentayangan? Bu, kalau ada orang mati, bunuh diri atau ketabrak, tetap dia meninggal dunia, dibawa ke alam kok. Enggak ada istilah gentayangan. Kalau ada pun itu ada makhluk Allah yang menyerupai orang mati, pengin menyesatkan akidah manusia, jangan diyakini. Enak saja habis bunuh diri mati jalan-jalan ke mall. Di situ ada siksa kubur, ada nikmat kubur, tergantung amal perbuatan. Kalau gentayangan enggak ada siksa kubur, enak pisah. Artis tuh bunuh diri jalan-jalan, kebanyakan nonton sinetron ibunya. Bu, gentayangan tidak ada. Kalaupun ada, pas ada orang meninggal dunia ditabrak, malamnya nangis-nangis seperti orang mati tadi, bukan orang mati hidup lagi. Itu ada makhluk Allah menyerupai orang mati, pengen menyesatkan akidah manusia. Akhirnya apa? Ibunya bikin tumpeng ayamnya gede ditaruh. Ada nggak di sini? Nggak ada. Lagi pada? Kalau mau bikin tumpeng ayam gede, punten ayam yang gede, Bu, dikirim aja ke Al-Bahjah, banyak santri sana, Bu. Alhamdulillah. Nah, pasber juga siap makannya kayaknya ya. Insyaallah siap, Abu Muhaidi, alhamdulillah. Jadi punten, Bu, istilah gentayangan tidak ada, sudah. Orang mati di dalam kubur, di situ dapat nikmat kubur atau siksa kubur, tergantung amal perbuatan kita. Makanya punten, Bu, orang mati meninggal dunia sambil nunggu hari kiamat. Kalau sudah di dalam kubur, nunggu hari kiamat. Nanti setelah hari kiamat semua dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti dikumpulkan, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, nanti mudah-mudahan bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu tolong pesan, Bu, jangan jauh dari ulama kiai. Bahkan kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Kalau engkau mencintai Rasulullah, nanti bersama Rasul. Kalau engkau mencintai ulama, orang alim, insya Allah dikumpulkan bersama mereka. Kalau kita mengandalkan, Bu, amal ibadah kita seberapa, Bu? Subhanallah, amal kita seberapa? Kita ngikut saja kepada orang yang amalnya banyak. Mudah-mudahan kita ke bawah. Allahumma amin, ya Rabbal. Kalau guru kita tidur sedikit, makan sedikit, Buya tubuh tidur sedikit, makan sedikit, ibadah banyak. Kalau saya tidur banyak, makan banyak, ibadah sedikit. Kadang dikit-dikit makan. Ya sudahlah, kita ngikut saja orang soleh. Mudah-mudahan kita membawa di dunia dan di akhirat. Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Mungkin begitu saja. Mohon maaf waktunya, Buya, sedikit yang ada manfaatnya. Mohon maaf terlalu panjang, Bu. Saking enak, Bu, ya. Enak ketemu sama ibu baru, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan di dunia dan di akhirat, Allah dikumpulkan bersama guru kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jom kita baca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi andamuha yu'ni darajatihim fil jannah wa yanfa'u nabi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa bi barakatihim fid dini wa dunyal akhirati. Al-Fatihah. Al-Fatihatul Auliya Musalihin Masyariqil Ardi wa Maghribiha wa bil khusus Sunan Gunung Jati wal Habib Hasan bin Ahmad Baharun wal Habib Abu Bakar bin Muhammad Syahid Muhammad bin Abi Al-Maliki wa Syekh Ali bin Muhammad Ar-Rahbini Syekh Jamal Ali Syekh Rahmat Taib wal Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya wal Habib Ismi Umar Syekh Ismail Zain Syekh Zain Jawab insyaallah pagaran pengaringan bin Syekh bin Abang Syekh Abdul Masaid Syekh Muhammad Ismail bin Syekh Abdullah Allah yaghfiru lahu marhamuhum yaqdi darajatihim fil jannah wa yunfa'u nabi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa bi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirati al fatiha Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa'afina wa la tumridna wa'akrimna wa la tuhinna wa'ahirna wa la tunzil alayna inna ka'ala kuni syai'in qadir Allahumma ya Allah ya Allah di tahun baru ini ya Allah hamba mohon padamu ya Allah berkahkan umur kami ya Allah berkahkan umur kami ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan sehat wal afiat ya Allah berkahkan umur kami ya Allah berkahkan umur ayah dan ibu kami ya Allah berkahkan umur guru-guru kami ya Allah panjangkan umur mereka dalam panjang umur dalam ketaatan sehat wal afiat ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah kakak dan adik kami ya Allah saudara kami ya Allah masyarakat kami ya Allah jemaah kami ya Allah guru-guru kami ya Allah bagi ayah dan ibu kami ya Allah kakak dan adik kami ya Allah saudara kami ya Allah yang masih jauh dari syariat-Mu ya Allah yang masih meninggalkan sholat hamba mohon padamu ya Allah dengan barokah majlis yang mulia ini berikan rahmatmu ya Allah berikan hidayahmu ya Allah berikan bimbinganmu ya Allah berikan ampunanmu ya Allah bagi ayah dan ibu kami ya Allah kakek dan nenek kami ya Allah guru-guru kami ya Allah yang sudah wafat ya Allah sekarang berada di alam kubur hamba mohon padamu ya Allah dengan barokah majlis yang mulia ini jadikan kubur ayah dan ibu kami ya Allah taman dari tafran surgamu ya Allah jangan jadikan kubur ayah dan ibu kami lubang dari lubang api neraka jangan ya Allah bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat maafkan kesalahan kami kepada ayah dan ibu kami ya Allah ibu yang mengandung kita wahdan alawani susah di atas kesusahan ibu yang membersihkan air susunya memberikan air susunya kepada kita ibu yang membersihkan kotoran kita ketika kita masih kecil sementara kita begitu berani kepada ayah dan ibu kadang mata ini melotot kepada ayah dan ibu mata ini melotot kepada ayah dan ibu mulut ini berbicara kasar kepada ayah dan ibu mulut ini membentak ayah dan ibu kadang tangan ini menampar ayah dan ibu kami sering menyakiti hati ayah dan ibu ya Allah ya Rabbana dengan barokah majelis yang mulia ini ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat berkahkan kampung halaman ini ya Allah